Shalom, puji nama Tuhan, segala dan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kita kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan saja. Kita memasuki minggu kedua di bulan Desember, di mana kita sedang belajar tentang tema kasih Kristus, ya. Di bulan Oktober kita belajar tentang iman di dalam Kristus. November kita belajar tentang pengharapan kita dalam Kristus sebagai jangkar dalam roda kehidupan, perahu kehidupan kita. Kasih Kristus itu bagaikan angin Roh Kudus yang menghembuskan layar kehidupan kita, yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar pada bagian pertama dari makna apa artinya kasih dalam Kristus. Kita masuk ke dalam bagian keduanya sebagai rekap pada setiap jemaat yang mendengarkan, juga yang hadir dalam Zoom online dan juga yang mendengarkan lewat rekaman kita. Puji nama Tuhan. Kita belajar 5 hal paling tidak, ya, sesuai dengan catatan pastor minggu lalu. Kita belajar paling tidak ada 5. Yang pertama, kasih itu adalah yang paling besar di antara segalanya, ya. Iman dan pengharapan kita bisa habis pada waktunya, tapi kasih akan setia ada sampai pada akhirnya. Yang kedua, kasih juga itu sebenarnya kita bisa kasih karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, First Love Fellowship Church, gereja kasih mula-mula, ya. Kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan baru kita bisa memberikan kasih. Kalau hanya memberikan kasih yang berdasarkan kasih yang definisi dunia, bisa saja. Tapi kan sebenarnya kalau kita trace juga, apapun yang kita kasih dari kita itu semuanya dari Tuhan. Karena apa? Nafas kita pun dari Tuhan, sehingga kita bisa bekerja dan menghasilkan, itu pun datangnya dari Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita belajar Tuhan itu ketika dia ada dan kita kenal dan percaya kepada Tuhan, kasih itu masuk ke dalam kita dan dia akan selamanya ada di dalam kita. Ya, sebenarnya nggak ada istilah orang Kristen bahwa kasih Allah telah meninggalkan aku. Nggak ada. Oh, Tuhan meninggalkan aku. Itu perasaan tertuduh kita yang ditembakkan oleh iblis. Iblis mau. Apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Karena kesalahan kita. Nah, kesalahan kita menghantui kita. Tapi kalau baik Allah, kita kembali, betapapun kita balik. Bayangkan, anak yang menghabisi harta karun seorang bapaknya, berfoya-foya, makan sampai makanan dengan makanan babi, itu diterima Tuhan. Itu gambaran loh baru. Apalagi Allah yang sesungguhnya. Ya, itu gambaran betapa kasih Tuhan selalu menerima kita. Ya, enggak ada istilahnya Tuhan selalu menolak, menjauh dari kita. Kita yang menjauh dari Tuhan yang ada. Tapi Tuhan selalu, seberapapun kita menjauh, kita Tuhan berbalik, kasih Tuhan selalu ada bagi kita untuk merangkul kita. Dan yang keempat, kita belajar sifat dari kasih itu sendiri. Di dalam kasih yang sempurna enggak ada yang ketakutan. Ya. Iblis selalu melemparkan panah tuduhan, kekhawatiran, kecemasan, takutan akan masa depan. Tapi di dalam kasih yang sempurna kita tahu kasih itu mengalahkan segala ketakutan. Ya. Takut yang satu-satunya yang diizinkan Tuhan bagi hidup kita adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini beda dengan takut. Kalau kita nonton film Indonesia, film horror, ya, ini takut karena saking mengasihi Tuhan, kita takut dan sujud menyembah karena betapa besarnya Tuhan yang mengontrol setiap denyut jantung kita. Kita nggak tahu kapanpun kita bisa kena sakit. Saya ingat, ya, Pak Celsius itu pas mau pulang tahu-tahu tek bunyi, ya. Saya nggak sampai bunyi, tapi saya ngerasain kesetrum yang ngalami hal yang sama, sampai harus ke dokter lagi liburan panjang Kamis Jumat Sabtu, malah bolak-balik dokter, ya, di seumur hidup di MRI baru pertama kali di MRI, ya. Kita nggak tahu datangnya kapan. Oh, dokter bilang kamu belajar kalau kerja di rumah jangan terlalu lama berdiri juga, jangan duduk. Jadi pas pikir-pikir, ah, mau boleh, mau nanti mau invest apa yang namanya standing workstation. Nah, ini satu hal lagi yang kita belajar setelah era COVID nih, ya kan. Saya ngelihat ini duduk kerja bisa sampai 16 jam loh, saudara. Kalau lagi sibuk, ya. nggak sengaja punggung kita itu terrestrain. Nah, hidup yang berdasarkan kasih karunia kepada Tuhan nggak akan dihidupi penuh dengan ketakutan, kecemasan, karena walaupun kita tahu kapanpun kita bisa mengalami masalah, tapi ada Tuhan bersama kita. Dan yang terakhir kita belajar, kasih itu menutupi kekurangan sesama kita. Ya, kasih itu harus sanggup menutupi segala kekurangan. Itu sifat-sifat dari kasih di dalam Kristus yang benar-benar harus kita pelajari dan kenal supaya kasih itu tetap ada di dalam kita. Kasih menutupi kekurangan sesama. Nah, kita masuk ke dalam bagian kedua, di mana kita melihat sendiri praktek dari kasih itu sendiri. Tindak langsung Tuhan akan kasih di dalam Kristus itu, kita belajar dari Allah Bapa sendiri, ya. Kita masuk langsung ke dalam ayat inti sore hari ini, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini begitu sangat sering dikutip, karena ayat ini saja satu mencakup 5 poin yang tadi Pastor bagikan. Ya. Karena begitu besar, betapa besar. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 13. Ya, loncat ke ayat yang berikutnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini definisi Yohanes 3:16 ini dijelasin di Yohanes 15 ayat 13. Ya, kalau kita punya bulpen kita catat nih ayatnya. Ayat Yohanes 15 ayat 13 ini menjelaskan definisi begitu, karena begitu besarnya. Pada kenyataannya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, karena begitu besar, betapa besarnya. Adakah kasih yang lebih besar selain kita mengorbankan hidup kita kepada orang lain? Ya. Karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, ya, kasih Tuhan tidak pilih kasih. Dia mengasihi dunia ini. Jangan kita salah terka. Tuhan mengasihi dunia ini artinya Tuhan mengasihi orang-orang yang diciptakan sesuai dengan rupa image Tuhan. Ya. Bukan diasosiasikan Tuhan mencintai dunia dengan segala keduniaannya. Ya, ya maklum kita banyak alarm nih, saudara. Puji nama Tuhan. Bukan diartikan Tuhan mengasihi keduniaan, tapi Dia mengasihi jiwa-jiwa yang Dia ciptakan sendiri. Betapa jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ingat, uang sepertinya berharga, barang antik sepertinya berharga, nilai-nilai di museum misalnya ada yang bilang, wah ini barang-barang tertentu ini harganya saking langkanya, ini nggak bisa dibayar dengan uang. Masih kalah dengan berharganya jiwa di mata Tuhan. Ya. Nah, kasih Tuhan ini untuk setiap dari kita. Yang percaya maupun tidak percaya, Tuhan telah melakukan yang berikutnya. Sehingga Ia telah, katakan telah. Kasih di dalam Kristus adalah kasih yang disertai dengan pengorbanan. Kalau kita mau mempraktikkan kasih Kristus, kita bisa belajar dengan cara berkorban. Berkorban itu artinya melepaskan. Memberi, menabur, melepaskan sesuatu dari yang kita miliki. Di sini, di Tuhan, Allah Bapa di surga, melepaskan sesuatu yang sangat berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Kristus adalah anak sulung dari kita semua. Sebelum kita diangkat menjadi anak-anak Allah, Tuhan Yesus adalah anak Allah Bapa yang tunggal. kasih di dalam Kristus menuntut kita untuk berkorban. Tuhan, saya ingat, pastor ingat kesaksian salah satu hamba Tuhan yang terkenal dari denominasi Kristen yang tertentulah, ya. Walaupun beda denominasi, tapi pastor sangat menghargai orang ini, hamba Tuhan yang setia, ya. Dia memulai gereja dengan denominasi tertentu, dia dari kota di Jawa, kalau nggak salah dari Malang mungkin. Sampai dia terkenal punya gedung gereja, pindah di Jakarta, gedung gerejanya besar. Dia kasih kesaksian. Saya sampai sekarang umurnya sudah lanjut ya saudara ya. Kalau nggak salah sudah mendekati atau sudah mendekati 80. Itu dia masih nggak punya driver saudara. Ya kan? Dan dia sampai 20 kali tabrakan, dia hitung. Paling tidak 20 kali tabrakan. Dia adalah salah satu foundernya loh, saudara. Anaknya, dia kasih kesaksian. Anaknya punya istri dan 5 anak. Jadi total 7. Habis melayani, malam-malam pulang karena ngantuk nabrak truk di jalan tol. Kasihan, banyak sekali luka patah tulang harus dioperasi, termasuk anaknya masih balita. Tapi dia percaya, dia katakan itu adalah pengorbanan, pelayanan, kasih, salah bentuk. Pak, dia sampai secara manusia saya tergoda, saya mau kasih input kepada anak saya. Saya selalu ingatkan dia, kenapa you enggak mau punya driver, ya kan? Anaknya bilang, papa juga enggak punya driver sampai sekarang. Walaupun bisa. Ya kan? Punya universitas loh. Mereka juga mendirikan universitas besar dan gerejanya juga besar. Dia, anaknya bilang ke papanya juga, "Pak, kami sekeluarga 7 orang. Kalau ada sopir, nambah 1. Mobil di Indonesia biasanya 7. Kalau 8 mulai sesak, susah. Gimana duduknya kalau 8 orang?" Ya kan? Terlepas dari intinya itu, pastor melihat, wow. Ya, pastor sangat-sangat kagum dengan hamba Tuhan ini. Dia berkorban. Ya. Dia bisa saja beli dan itu, ya. Tapi dia mau kasih. Bahkan yang meneruskan gerejanya bukan anaknya. Anaknya yang meneruskan universitasnya. Ya, gerejanya juga kepada yang lain. Puji nama Tuhan. Tindakan berkorban ini adalah tindakan paling nyata untuk kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Kalau kita ingin mengikuti pribadi karakter Kristus, salah satu pribadi yang kita pelajari adalah betapa Kristus mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita semua. Tujuan dari kasih Allah ini pengorbanan yang bertujuan, bukan pengorbanan yang tidak ada tujuannya. Pengorbanan Kristus ditujukan supaya, dikatakan sini, supaya setiap orang, sekali lagi, kasih Allah tidak milih kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fokus kasih Allah adalah untuk kekekalan yang ada, bukan hidup kita yang sementara. Hidup kita yang sementara sering dikatakan hidup sebagai pembuat tenda, kalau Rasul Paulus bilang. Tent maker, pembuat tenda, itu lambang. Ya. Rasul Paulus itu bukan full time yang digaji oleh gereja langsung. Dia adalah pelayan Tuhan, misionaris, mengabarkan berita Injil Kristus ke segala penjuru dunia, termasuk Asia. Tetapi dia membiayai hidupan sendiri dengan cara menjual tenda. Tenda itu lambang kehidupan kita yang sementara. Kan minggu-minggu ini kita sedang pindah-pindahan, kita refleksi, wow, sejak kita pindahan tahun 2005, kita ini banyak juga ya ngalamin pindah-pindah di negara-negara, kota-kota, ya kan? Seperti gambaran yang kau harus bilang, ya kan? Kita nggak tinggal di satu tempat. Jadi kita tinggal berdasarkan arahan Tuhan, tujuan Tuhan, pintu yang dibukakan Tuhan. Itu juga adalah bukti kita menjalankan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang ngikutin Tuhan itu gak mudah. Pastor bisa kasih kesaksian. Ya kan? Keluarga harus pindah dari satu kota ke kota lain. Kita sempat pikir, kita ini ngalamin yang pindah-pindahan itu mungkin sampai 11 kali. Ya, itu gak sesuatu yang mudah. Kita pernah, ini pun terefleksi waktu kita tamasya dulu holiday di pernah visit Turki. Dan tengah-tengahnya kita visit Yunani. Keluar dari Turki, balik lagi ke Turki. Itu kalau nggak salah itu sampai 11 atau 12 juga hotel yang kita pindahin. Bayangin saudara ya, liburan 3 minggu, tapi hotelnya sampai 10 atau 11 kali saudara. Ya. Pindah, ikut Tuhan. Ya, itu juga merefleksikan kehidupan kita. Tapi Tuhan baik ya. Maksud dari sini ini, waktu kita mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Waktu mengikuti Tuhan, ada harga. Jadi waktu ketika kita menabur harga itu, kita tahu Tuhan telah lebih dahulu memberi yang terbesar. Karena dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang. Tuhan Yesus nggak bisa dihutangi. Kita nggak bisa bilang, aduh Tuhan, besar betapa beratnya aku berkorban meninggalkan segalanya untuk ikut-Mu. Keluargaku mencemoohku, teman kerjaku mencibir aku malah tidak dapat promosi karena di tempat kerja semua denominasinya itu mayoritas agama yang lain, aku dikucilkan, aku dijadikan seseorang yang tidak diperhitungkan. Itu adalah harga yang kita harus bayar. Karena kita tahu kita mengikuti Kristus selangkah lebih maju lagi. Puji nama Tuhan. Ya. 1 Yohanes 4:9 ayat sampai 10. 1 Yohanes 4 dari 9 sampai 10. Dikatakan lebih uraiannya lagi. Tadi itu rangkumannya, tapi ini aplikasinya lagi dikatakan. Dalam hal ini, firman Tuhan 1 Yohanes 4:9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, banyak dari kita baca firman Tuhan asal cepat lewat. Supaya kita hidup olehnya. Bisa nggak kita hidup berdasarkan kasih dari Kristus? Ini nggak mudah. Nah, itu kembali lagi. Ya. Pak Hendro hidup oleh kasihnya. Tuhan izinkan Pak Hendro dapat kerjaan. Tuhan izinkan bisa kembali ke kata. Tuhan izinkan Pak Hendro berkorban waktu dan tempat dipisah sama keluarga bertahun-tahun. Ya, pastor bisa merasakan. Pastor juga refleksi sama Cilidia. 3 tahun loh kita hidup terpisah. 3 tahun loh, walaupun tahun pertama, tahun kedua sering bolak-balik ya. Ke Indonesia, mereka ngunjungi 1 bulan, pastor pergi 2-3 kali, ya kan? Tapi literally sepanjang tahun itu mayoritasnya ya kita hidup terpisah dengan keluarga. Ya pastor bercanda, kalau pastor suka nemenin, ditemenin kan nggak pernah sendirian. Kalau nyetir selalu ada Cilidia. Beli, belanja ke supermarket aja itu kalau pastor suka cara ya. Mungkin kelihatannya ini bercanda tapi ini benar. Ke belanja grocery aja ke supermarket bagi pastor udah kayak honeymoon. Senang bisa jetir berduaan, menikmati lagi, Kayaknya enak ya, walaupun dingin-dingin, kadang-kadang jam 3 udah mendung, udah gelap karena winter, tapi sangat-sangat menikmati. Kenapa? Ya kan, Cili dia di sini dengan 3 putra. Dia mau kangen pun bisa terlampiaskan dengan 4 putra. Ya, Kevin kan mayoritas juga di sini sejak COVID. Jadi ada 4 putranya yang menemani. Kangen pun terlampiaskan dengan kesibukan masing-masing untuk melayani 4 putranya. Ya kan, walaupun kita juga suka FaceTime sama pastor. Tapi pastor di sana, pastor bilang, saya sendirian secara fisik. Ya kan, mungkin secara jiwa kita bisa ketemuan di FaceTime, tapi secara fisik sendirian, jadi sangat-sangat berarti. Ya. Nah, tapi kita nggak bisa bilang, Tuhan, aku telah berkorban, ini mana balasanku? Apa mana upahku? Ya, banyak dari kita melihat apa yang kita lepaskan kepada Tuhan itu adalah milik kita, sehingga kita perlu mendapat berkatnya. Padahal kita sebelum melakukannya itu, kita telah mendapatkan berkat yang terbesar, karena kasih nggak ada yang lebih besar dari itu. Nah, yuk teman-teman, kita belajar semua yang mendengar firman ini, kita putar balik pemikirannya. Kita itu karena telah terlebih dahulu dikasihi Tuhan, kita memperoleh kelebihan kasih yang berlimpah, sehingga kita memberikan sebagian dari kelimpahan kasih kita, kita lepaskan kembali. Bukan memulai dari ini loh, stok kasih saya ada 10 apel, saya kasih 1 apel supaya Tuhan bisa kasih saya 5 apel. Nangkap yo. Tapi kita melepaskan 1 apel itu karena Tuhan telah kasih kita 10 apel. Ya. Karena di sini kembali lagi ke ayat besar itu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, telah. Terlepas saudara percaya atau tidak, terlepas saudara-saudara saya, saudara-saudara kita sudah menerima Tuhan Yesus semuanya atau belum, Tuhan pada kenyataannya telah mati untuk mereka juga. Dan berkat menanti untuk mereka yang belum kenal Tuhan juga. Bagian dari kita memberitakan. Mereka akan percaya. Terima Tuhan, satu keluarga diselamatkan selamanya. Seluruh keluarga akan diselamatkan. Tugas kita mengabari, beritakan, kasih tahu mereka. Kalau mereka mengalami musibah, justru itu kadangkala buka pintu untuk kita mendoakan. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan Yesus, justru pakai momen-momen tertentu kenalkan Tuhan Yesus. Amen. Karena itu adalah investasi yang sudah Tuhan berikan. Kayak kalau kita punya anak di Inggris itu, di government udah kasih invest uang untuk mereka di bank atas nama mereka, tapi mereka belum boleh sentuh uangnya sampai umur mereka 18 tahun. Ya. Orang tua tambahkan juga tiap bulan. Ya. Tapi itu dana sekolah mereka. Bagian kita adalah kasih tahu anak, anakku, umur 18 tahun, kamu sudah masuk dewasa, kamu berhak untuk masuk sebagai yang mengeluarkan uang itu sebagai orang yang sudah dewasa, punya otoritas, mendapatkan berkat. Bagian dari kita. Tapi kita nggak bisa bilang, anakku, kamu udah umur 18, kamu udah ada child fund ini, sebagian dari pemerintah, sebagian dari orang tuamu, ayo balikan ke papi. Nggak bisa. Itu milik dia. Ya kan? Tuhan juga nggak bisa dikatakan Tuhan itu menuntut. Enggak. Tuhan nggak pernah menuntut. Jangan pernah salah. Ada yang bilang, ikut Tuhan kita dituntut untuk segala kebebasan hidup kita. Enggak. Kebenarannya ini, saudara. Di dalam Tuhan, apa yang diikat Tuhan, orang dunia melihat itu kebebasan. Apa yang dibebaskan itu dalam Tuhan, bagi orang dunia dilihat itu sebagai ikatan. Karena dunia tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan tidak mengenal dunia. Tuhan mengasihi dunia, dalam arti Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang diciptakan. Kebebasan seksualitas bagi dunia itu adalah kebebasan, tapi bagi Tuhan itu adalah ikatan yang harus diputuskan. Bagi orang dunia itu adalah kebebasan untuk ganja atau suntik morfin, tapi di dalam Tuhan itu adalah kecanduan. Hati-hati, ya kan? Nah, dunia melihat kebalikan juga. Oh, kamu orang Kristen ya, fanatik, harus ke gereja tiap hari. Apa-apa doa. Itu ikatan. Di mata dunia itu jadi ikatan. Tapi di mata Tuhan justru itulah kebebasan sejati. Kenapa kebebasan? Karena disitulah justru, karena dikatakan, kalau contohnya ke gereja itu ikatan apa kebebasan? Sebenarnya itu kebebasan. Karena Tuhan bilang, di mana ada kebenaran, di situ ada kebebasan. Ya. Kalau engkau telah menemukan kebenaran, kebenaran itu akan membebaskanmu. Kalau engkau telah dibebaskan Kristus, engkau benar-benar dibebaskan. Nah, mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan adalah yang terbaik. Karena ada pimpinan rohani, kita belajar tunduk, kita belajar taat, menghormati pimpinan. Kita belajar seperti kita menghormati Allah yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Ya kan, kalau kepada Allah saja yang tidak terlihat, kalau kepada manusia yang terlihat saja kita nggak bisa menghargai, bagaimana kita bisa menghargai Tuhan yang tidak terlihat? Ya, itu contoh yang paling sering dipakai. Ya. Nah, tempat yang untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendapatkan kebebasan itu ada di mana? Di gereja, di rumah Tuhan. Nggak ada tempat yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena gereja Tuhan itu adalah mempelai wanita Tuhan. Mempelai. Karena nanti pasangan suaminya itu datang dengan kerajaan yang akan didirikan di dunia. Mempelai itu akan bergabung dengan sang suami. Kita ini mempelai wanitanya Kristus. Ya kan? Tentu kalau sang suami sudah punya calon istri, itu tingkat kerahasiaannya makin intim. Apapun berkat-berkat kebenaran selalu dibukakan kepada mempelainya dulu. Karena mempelai itu adalah orang yang paling dekat dengan sang suami. Karena dia sebentar lagi akan mengikat tali pernikahan yang tidak bisa diputuskan. Ya. Nah, kembali lagi. Ya. Mencintai, mengasihi Tuhan harus dengan ketulusan, tidak menerima. Dikatakan sini, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, asal mereka tetap berlaku baik. Enggak ada. Malah dikatakan, kalau mereka percaya, mereka ditambahin berkatnya hidup kekal. Tapi enggak ada disatakan, kondisinya satu aja, harus percaya. Kenapa percaya? Percaya ini sebenarnya bukan kondisi, karena percaya itu yang iman. Lewat pendengaran firman Tuhan, iman timbul. Iman ini yang bisa membuat saudara punya perahu itu, Tuhan Yesus naik. Ya kan? Iman, ingat kembali, iman itu perahunya. Kalau saudara mau nyebrang danau, ya, danau itu melambangkan jurang yang terpisah antara manusia dengan Tuhan, karena dosa kita terpisah oleh danau. Iman itu perahunya, ya kan? Ya emang, ya ada yang nanya, bodoh-bodohan nanyanya. Ya kenapa Tuhan gak ciptakan manusianya bisa terbang langsung? Enggak, ceritanya emang pakai gitu ya. Pastor nggak bisa jawab itu, ya kan? Tapi yang paling mudah pastor gambarkan kepada saudara. Setiap orang percaya kepadanya. Nah, ada yang bilang percaya kan itu kondisi. Enggak juga. Itu alatnya, itu harus percaya, ada iman. Iman itu perahunya. Ya kan? Memang gap-nya itu danau-nya dalam dan berombak dan menyeramkan. Saudara kalau berenang mati mesti pakai perahu. Perahu itu imannya. Nah, pengharapan ini yang kita belajarin bulan lalu, itu jangkarnya. Jadi kalau supaya nggak terhanyut. Hanyut, nyasar, makanan habis, binasa juga. Harus ada pengharapan. Nanti ada badai, takut terombang ambing, taruh dulu jangkarnya supaya stabil. Dan nanti kasih Kristus yang membawa kita sampai ke tujuan. Ya. Lanjutkan ke 1 Yohanes 4 9 ayat 10 tadi belum habis, ya. Pastor mau tutup dengan satu ayat lagi setelah ini. Supaya kita hidup olehnya, inilah kasih itu. Ya, ini dirangkumkan nih Yohanes 3:16 itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Maksud dari Yohanes 3 ayat 16 itu intinya adalah satu. Ini nih, Allah telah mengambil langkah. Kasih dalam Kristus ini dipraktikkan dengan langkah mengorban. Kalau sudah mengasihi sang suami, tetap ini benar adanya. Suami harus berani mati bagi istri. Ya, yang monggo yang mau calon suami yang belum menikah di sini Ronald, ya nggak boleh itu yang apalagi gini, kalau mau praktekan supaya suami berani mati sama istri, ya contohnya yang paling gampang uang sajalah, ya kan, ya ini knock on wood ya amit-amit, pastor tuh sampai hari ini puji nama Tuhan uang pastor mau semuanya apapun yang pastor miliki di dunia ini, uang pastor, investment apapun, itu semua pakai nama Cili dia pun nggak jadi masalah. Tapi kan kadang-kadang kan orang dunia kan maunya yang kerja, ya kan, harus tanda tangan. Tapi itu semua milik Cili dia, ya kan. Kalau kenapa-napa, Cili dia yang pegang. Ya itu udah jelas, ya kan. Kalau ini aja kita masih struggle, gimana kita harus bisa bilang kepada Tuhan, aku berani mati bagi pasanganku, ya kan? Nah, ini salah satu contoh hai sang suami untuk belajar berkorban. Kalau istri gimana? Ya, harus tunduk. Sebenar-benarnya istri dikatakan Tuhan, ya kamu harus tunduk, ya kan? Mengasihilah, ya panjang sabar, ya kan? Doain, nanti suatu saat berubah suaminya jadi ngerti, ya kan? Nggak bisa dirongrong terus suaminya, ya kan? Gimana kita bisa mengasihi suami kalau diperlakukan tidak adil sedikit pun langsung merasa hidupku telah direnggut oleh suamiku. Tuhan, tolong carikan yang lebih baik, yang lebih muda, yang lebih ganteng. Nggak boleh kayak gitu. Ya kan? Karena emang berkorban. Ya kan? Harus ada. Nah, Yohanes ini kan tadi pastor bilang minggu lalu, 1 Yohanes, khususnya 1 Yohanes 4 ya, itu banyak sekali ngomongin kasih, dan dia kasih yang terakhir ini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi artinya apa gini saudara ya, prakteknya ya, pastor mau tutup, bentar lagi. Ya, kalau kita ngomong kasih kepada Allah, harus punya konsep, kamu harus temukan apa yang kamu kasihkan itu adalah titipan dari Tuhan. Loh. Kamu harus konsepnya dibenarin dulu. Kasih Allah, aku ini bukan pemilik, aku ini pengurus. Percayalah, ini nggak mudah, tapi pelan-pelan kita harus praktek. Ya, kembali lagi, kalau suami yang kerja, istri nggak kerja, misalnya contohnya paling mudah, ya praktekin. Ya kan? Ya kan? Apa yang saudara miliki, itu milik istri. Ya kan? Istri harus tahu gaji berapa, itu gini-gini. Bahkan mau di auto debit pun, semua ke istri nggak masalah. Ya kan? Atau mungkin istrinya nggak mau terlalu sibuk kalau yang bayar-bayar bill urusan suami sisanya kasih ke istri boleh ya, tapi itu langkahnya bahwa prakteknya apa yang kita miliki itu adalah titipan, nah dipraktekkan di situ ya kan. Nah ketika kita diminta untuk keluar melepaskan berkat, banyak orang Kristen jadi stres karena ini. Oh aku harus nabur saudaraku. Oh, gereja minta sumbangan. Oh, ini aku harus anakku gini-gini. Oh, aku dapat musibah. Aku harus ke rumah sakit. Kita mulai lose perspektif kalau kita belum benar fondasinya. Kalau kita masih dalam aku pemilik, saudara akan melihat 5 dikurang 2 jadi 3. Matematikanya akan saudara akan melihat itu sebagai pengurangan. Tapi kalau kita sudah benar, kebenaran firman Tuhan sudah masuk di dalam hati kita, kita akan tahu dari 5 yang Tuhan titipkan, 2 Tuhan mau aku tabur ke tanah yang akan menghasilkan dan kembali dengan berbagai macam cara. harus perkatakan berkat. Lepaskan itu. Itu bukan pengeluaran, itu investasi. Enggak ada yang sia-sia di mata Tuhan, benar? Amin. Amin. Di dalam Tuhan, kita kalau percaya Tuhan mengizinkan segala hal terjadi di depan mata kita, seperti yang Pak Ayub pun sekalipun, kalau saudara enggak bisa bilang itu kemalangan, itu dari Tuhan, enggak bisa. Tuhan bilang dengan jelas, apa yang terjadi oleh Ayub, itu diizinkan Tuhan loh. Tapi ujung-ujungnya Tuhan enggak bisa diutangin loh. Apa yang diambil iblis, Tuhan balikan berkali-kali lipat. Amin. Ya. Jadi di dalam Tuhan kita enggak bisa lagi hidup berkubang dalam kemalangan. Oh, betapa tidak beruntungnya aku hidup di dalam Tuhan. Enggak bisa lagi. Kenapa? Karena apa yang saudara izinkan lepaskan, itu akan kembali dengan berbagai macam cara. Amin. Amin. Yohanes 13 34 ayat 35. Ini penutupnya. Ya. Dari minggu lalu sampai minggu sekarang kita belajar kasih di dalam Kristus. Ini kata penutup dari Tuhan Yesus sendiri dari Yohanes 13, 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah, bukan nasihat, bukan apa? Saran, no. Perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Now, banyak ini disalahartikan. Ya. Ah, banyak orang Kristen munafik. Ini bilang mengasihi, kok masih ada perpecahan, kok masih ada bentrok sana, bentrok sini. Kembali lagi, Tuhan di sini bilang, menurutlah satu sama lain. Enggak, Tuhan enggak bilang perintah baru bagimu supaya kamu saling nurut. Enggak. Nurut atau enggak nurut itu hanya satu yang mutlak kepada Tuhan. Ya kan? Karena manusia memang pada dasarnya tidak ada satu pun manusia yang itu yang sempurna, termasuk yang diberikan kekuasaan. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang apa yang menjadi milik Kaisar adalah milik Kaisar, kita kembalikan kepada Kaisar, ya kan? Tapi ada batasnya juga, ya kan? Kalau suatu saat waktu itu Kaisar bilang kamu harus memuntahkan imanmu atau bersumpah bahwa Tuhan itu bukan Allahmu, ya kita nggak bisa lakukan itu, ya kayak Daniel menjalankan hukuman karena dia menyembah Allahnya, dia diminta untuk menyembah raja, nggak mau, ya kan? Nah, di sini mengasihi itu nggak sama dengan jadi kesetan, nangkep ya maksudnya pastor ya? Bukannya kita jadi kesetan, kita harus, you know, apapun ya mengasihi, ya enggak. Firman Tuhan bilang engkau saling mengasihi, ya walaupun berbeda pendapat, tetap aku mengasihi istriku. Istriku berbeda pendapat, aku tetap pada akhirnya sebelum tidur, sebelum matahari terbenam, aku mengasihi. Berkonflik pada dasarnya manusia tidak sempurna. Keluarga konflik, cerai. Gereja konflik, pecah. Itu nyata. Pemerintah apalagi. Ya, politik apalagi. Tapi di sini perintah Tuhan naik ke atas satu lagi. Saling mengasihi. Saling mengasihi ini apa? Berlomba-lombalah untuk saling berkorban. Supaya kita dilekatkan bukan dari tuntutan, tapi direkatkan dari jaring kasih. Karena saudara mengasihi lebih banyak, sang istri mengasihi suami lebih banyak, bisa pelukan. Bukan sang suami menarik menuntut, sang istri menarik menuntut, gak ketemu malah pecah. Ya, maksud Kristus di sini adalah berlomba-lombalah berkorban bagi sama-sama satu sama lain. Bukan menuntut hak. dan lupa akan kewajiban. Kembali lagi, Tuhan Yesus, kalau saudara sudah nangkap fondasi pertama, fondasi keduanya, di dalam Kristus, hakku sudah tidak ada. Wow, bisakah kita hidup kayak gitu? Ekstrim loh, Tuhan Yesus bilang, kamu saling mengasihi. Berarti apa? Saling memberi, saling berkorban. Berarti apa? Saling memenuhi kewajibanmu loh. Karena ini jadi perintah loh. Bukan saran, bukan nasihat. Bukan bila sempat mengasihilah. Enggak, perintah loh. Berarti apa? Ya, siap-siap, dengar. Di dalam Kristus, hak kita sebenarnya tidak ada lagi. Yang ada kewajiban. Kewajibanku untuk mengasihi, kewajibanku untuk mati buat istriku, kewajibanku untuk melayani sesamaku. Nah, ini yang akan menjadi sangat sulit kalau kita yang fondasi pertamanya itu belum kuat. Ya, kembali lagi, fondasi pertamanya itu apa? Kita ini adalah pengurus yang dipercayakan Tuhan, termasuk kasih ya, untuk dibagikan. Aku ini penyalur berkat. Sebelum aku menjadi penyalur berkat, aku ini adalah penyalur agen distribusi kasih Allah. Ya, kadang-kadang kalau kita ngomong langsung jadi saluran berkat, lebih mudah. Tapi kadang-kadang sulit juga, karena yang awalnya itu sebelum berkat, kasih. Kita harus ngerti dulu, karena kasih itu nggak kelihatan, tapi ada korbannya. Ya kan? Sebelum kita mau jadi saluran berkat, secara fisik, kita harus menjadi saluran berkat secara spiritual dan jiwa yang lengkap, yaitu kasih. Ya. Kalau kita udah lengkap menjadi penyalur kasih, menjadi penyalur berkat, yaitu turunannya. Ya kan? Kita ini harus kuat bahwa kita ini telah dilimpahkan dari kelimpahannya kita bisa menabur. Karena kita telah menabur, kita hidup untuk saling berkorban. Lomba-lomba menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bukan lomba-lomba sebagai orang yang mengumpulkan kolektor di dunia ini. Ya, nanti hidupnya menjadi self-indulgent. Memenuhi hasrat kedagingan dan emosi sendiri yang akan, nah itulah timbul kekacauan di dunia karena keserakahan, karena gelap mata, karena nah, disitulah perseteruan. Ya, pernah saudara dengar, saudara jadi ribut karena peninggalan orang tua, bahkan keluarga jadi pecah karena yang satu menang lotre. Saudara pernah dengar cerita-cerita seperti ini? Ya, itu ada benarnya juga. Karena kalau kita nggak benar-benar kuat fondasinya itu, begitu berkat itu datang, itu jadi musibah. Karena hati kita melekat kepada berkat itu, sehingga kita digelapkan dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, semoga firman ini bisa menguatkan kita semua. Mari kita berlomba-lomba hidup di dalam Kristus. Kita telah menerima firman Tuhan, berakarlah di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera sejati. Amen. Sekalipun kita diombang-ambing oleh badai kehidupan kita. Amen. Mari kita tunduk dalam doa. Amen. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Setiap firman yang telah ditabur adalah ya dan amin. Dan boleh kembali dengan berbagai macam cara menjadi berkat bagi kami semua dan kepada kami yang mendengarkan rekaman firman ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mau mencontoh satu apa yang Tuhan Yesus kerjakan, karena dia telah melakukan yang terbesar dari segala bentuk kasih. Dia mengorbankan hidupnya bagi kami. Dan kami mau oleh karenanya itu menjalankan perintahnya untuk saling mengasihi, saling berkorban satu sama lain. Bukan untuk saling menuntut hak kami. Karena sesungguhnya kami adalah telah menjadi milik Kristus, karena Kristus telah menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Kami telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan melihat pertumbuhan di dalam Engkau, di dalam hidup kami. Kami boleh makin mengerti, kami dituntut bukan sebagai pemilik, tapi pengurus kasih Allah dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saluran kasih dan menjadi saluran berkat tentunya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah terima kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan sungguh akan membebaskan kami dari segala kekhawatiran, kekacauan, ketakutan di dunia ini, bahkan keraguan-keraguan sekalipun. Digantikan lewat iman, pengharapan, dan kasih yang teguh di dalam Kristus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.